malaikat-malaikat Allah Ta'ala. Sehingga marilah kita memuliakan majlis ini, majlis-majlis ilmu, dengan mengikhlaskan niyah lillahi jalla wa'ala. Ini bentuk pengagungan kepada Allah Azza wa Jal, mengikhlaskan niyah di dalam kita bermajlis. Wabillahi taufiq. Dan juga kita menetapi adab-adab majlis yang diajarkan oleh Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita pagi hari ini adalah terkait dengan masalah syukur kepada Allah Azza wa Jal dengan melihat masa-masa lalu yang pernah dilalui oleh seorang hamba, masa-masa susah, masa-masa sempit. Ketika seorang mengingat masa-masa itu, kemudian dia bandingkan dengan masa-masa sekarang yang lebih baik, ya, ini akan membangkitkan dan menjadi salah satu sebab seorang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Mengingat masa lalu, mengingat waktu yang lalu yang dia merasakan kesempitan, kesusahan, masaib, musibah-musibah. Kemudian setelah itu dia dapatkan sekarang diberi sekian banyak kemudahan oleh Allah Azza wa Jal, ya, ini menjadi salah satu sebab untuk seorang lebih bersyukur kepada Allah. Ya, ini pembahasan kita kali ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwasanya syukur adalah ibadah yang azimah. Dan syukur itu wajib atas kita semuanya. Wajib bagi kita untuk bersyukur atas semua nikmat Allah Azza wa Jal. Jadi semua nikmat Allah itu wajib kita syukuri. Naam. Qala Allahu Jalla wa Ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Demikian Allah Jalla wa Ala berfirman dalam ayat ini, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian. "Washkuruli," dan bersyukurlah kalian kepadaku, "wala takfurun," dan jangan kalian kufur. Perhatikan ayat ini ma'asyiral muslimin, ikhwatil kiram, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Allahu Jalla wa Ala memerintahkan dalam ayat ini untuk kita bersyukur secara mutlak, tidak dibatasi. Syukur terhadap nikmat-nikmat duniawi atau syukur terhadap nikmat-nikmat tertentu, tidak. Ya, karena nikmat Allah sangat banyak, yang zahir atau yang batin, ya, yang tampak atau yang tidak tampak, duniawi atau dini, ya atau tidak, banyak nikmat Allah. Allah Jalla wa'ala berfirman, "Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah." Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, telah melimpahkan kepada kalian semuanya nikmat-nikmatnya yang zahir atau yang batin. Nikmat-nikmat yang terkait dengan nikmat duniawi, jasad yang sehat, mata yang sehat, tangan yang sehat. Atau nikmat dini, nikmat agama. Dimudahkan kita semuanya menuntut ilmu, dimudahkan kita untuk masuk ke dalam agama Islam, dimudahkan kita untuk beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya. Ya, dimudahkan untuk kita mencintai ashabur rasul alaihi salatu wassalam. Ini nikmat besar. Nikmat bisa mencintai Abu Bakar As-Siddiq, mencintai Umar ibn Khattab, mencintai Utsman ibn Affan, mencintai Ali bin Abi Thalib, mencintai ashabur rasul sahabat Rasul alaihi salatu wasalam. Hadhihi nikmatun azimah, nikmat yang sangat besar. Iya, ini semuanya nikmat. Kita enggak ingat semua nikmat ya atau tidak? Betul, Mas. Iya kan? Enggak perlu ditanyakan, semua orang tahu. Ada nikmat yang kita ingat dan nikmat yang tidak bisa kita ingat. Kita enggak bisa menghitung nikmat Allah. Dan ketika Allah mengatakan, ya, waskuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kalian kepadaku, jangan kalian kufur. Yakni bersyukur atas semua nikmat. Iya. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Ini diantara dalil yang menunjukkan wajibnya kita untuk bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, Nabi alaihi salatu wassalam, ini masalah yang pertama tadi, wajibnya syukur. Masalah yang kedua, Nabi alaihi salatu wassalam, ya, sebagai utusan Allah, sebagai Rasul Allah Azza wa Jal, telah diutus oleh Allah untuk menjelaskan bagaimana kita beribadah kepada Allah. Ya atau tidak? Ya, demikian. Rasul diutus untuk menjelaskan agama ini, untuk menjelaskan bagaimana kita beribadah kepada Allah. Semua jenis ibadah telah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, termasuk ibadah syukur ini. Jadi Nabi alaihi salatu wassalam telah mengajarkan kepada umatnya, telah mengajarkan kepada manusia, kaifa nasykurullaha azza wa jal, bagaimana kita bersyukur kepada Allah azza wa jal. Artinya ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita ingin bersyukur kepada Allah Azza wa Jal dengan syukur yang sebenarnya, mari kita melihat bagaimana Nabi bersyukur. Kaifa kana Nabi alaihi salatu wasalam yashkurullah jalla wa ala. Naam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Nabi alaihi salatu wasalam wafat dalam keadaan telah menjelaskan agama Islam ini dengan sempurna. Termasuk bagaimana agar seorang bersyukur kepada Allah. Naam. Dan diantara yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, baik, kita mulai masuk sekarang. Apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk kita bersyukur kepada Allah azza wajal. Diantaranya, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, adalah ya, melihat orang lain yang lebih rendah dalam urusan mata duniawi. Ini diantara yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kita melihat orang lain yang di bawah kita. Ada misal, ini contoh. Bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan kita untuk kita bersyukur kepada Allah. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, unzuru ila man huwa dunakum wala tanzuru ila man huwa fauqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Naam, hadha qaulun Nabi alaihi salatu wassalam wa irsyaduh. Ini bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, unzuru ila man huwa dunakum, lihatlah orang-orang yang lebih rendah dari kalian. Saya sakit, namun ternyata ada orang yang lebih sakit. Ya. Jadi saya termasuk sehat walaupun saya sakit. Banyak orang yang lebih sakit. Saya ditimpa sebuah kondisi. Mungkin kalau rezeki pas-pasan misalnya. Tapi itu sudah cukup bagi dia. Lihat orang yang lebih bawah. Hari ini saya makan nasi sama garam, misal. Ya. Ternyata ada orang yang tidak makan hari ini. Demikian seterusnya Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita untuk melihat orang yang lebih bawah, kondisi yang di bawah kita. Wallahi demi Allah, tidaklah seorang mendapatkan kondisi susah, bagaimanapun susahnya, kalau dia mau melihat orang yang lebih banyak, dia akan dapatkan orang yang lebih bawah dari dia. Apalagi kita dalam keadaan diberi oleh Allah banyak. Diberi oleh Allah banyak kita ini, walhamdulillah. Diberi kesehatan, diberi kesempatan, kita bisa hadir di sini, di majelis ini. Ya, dalam keadaan nyaman, dalam keadaan baik, dalam keadaan dimudahkan segala sesuatunya oleh Allah Azza wa Jal. Diberi nikmat iman, diberi nikmat Islam, diberi nikmat talabul ilmi, menuntut ilmu. Wallahi nikmat yang sangat besar. Ya, kalau kita dalam keadaan mendapat musibah saja, mesti akan masih banyak orang yang di bawah kita. Apalagi kita dalam keadaan diberi oleh Allah afiat, diberi oleh Allah kesehatan, diberi oleh Allah sekian banyak nikmat. Wabillahi taufiq. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Ini hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang memerintahkan kepada kita bagaimana agar kita bersyukur melihat orang yang lebih banyak. Taib, sampai sini difahami insyaallah. Taib, berikutnya yang kedua. Kalau ini tadi melihat orang lain, melihat orang lain, ya, kita juga disyariatkan untuk melihat kondisi kita yang telah lalu. Ingat masa-masa lalu. Oh, saya dulu seperti ini, tidak ngerti hidayah, tidak ngerti ini, tidak ngerti itu. Sekarang seperti ini, dimudahkan oleh Allah. Nah, ada kondisi kita dulu yang kalau kita melihat sekarang lebih baik. Dan itu ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah diingatkan oleh Allah Jalla wa'ala dalam Al-Quranul Karim. Dalilnya ikhwatil kiram, ya, adalah firman Allah Jalla wa'ala yang mengingatkan para sahabat untuk mengingat masa lalu mereka. Di masa-masa jahiliyah, ya, di masa-masa mereka belum mengenal Islam, di masa mereka dulu saling bermusuhan, di masa mereka dulu saling menumpahkan darah. Qala jalla wa ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an. Bagaimana ayatnya? Fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Ya. Allah Jalla wa'ala, ya, memerintahkan para sahabat untuk mengingat masa lalu. Jadi masa lalu itu jangan dibiarkan. Diperintahkan untuk mengingat. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah oleh kalian, wahai orang-orang Al-Aus wal Khazraj, wahai para sahabat, ingat masa lalu kalian. Ketika kalian dulu saling bermusuhan di masa jahiliyah. Kemudian Allah Jalla wa'ala mempersatukan hati-hati kalian. Fa'allafa baina qulubikum. Ya, disatukan hati-hati mereka. Ya. Dan dengan nikmat Allah itu, ya, fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kalian menjadi bersaudara. Na'am. Wabillahi taufiq. Dan yang seperti ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini salah satu sebab, ya, seorang bisa bersyukur kepada Allah Jalla wa ala. Bersyukur kepada Allah. Salah seorang sahabat menangis, ya, mengingat masa jahiliyah, menangis meneteskan air mata, ya. Teringat masa lalu ketika diberi rezeki oleh Allah anak perempuan malah dibunuh. Diberi oleh Allah anak, ya. Dulu orang-orang musyrikin Arab, orang-orang Quraisy yang katanya mereka orang-orang yang mulia, ya, dan mereka mengakui kemuliaan, dan memang nasab ini nasab yang paling mulia. Tetapi karena mereka tidak beriman kepada Allah Jalla wa'ala, nasab tidak memuliakan mereka, ya. Mereka menisbatkan Allah punya anak perempuan, malaikat, mereka katakan banatullah, malaikat itu anak-anak perempuannya Allah, ya. Namun kemudian mereka merasa hina kalau punya anak. Nauzubillah min dzalik. Ya, sudah mereka salah menisbatkan Allah punya anak perempuan. Mereka dikasih anak perempuan oleh Allah, malu. Hitam wajah mereka, malu mereka. Marah, menahan marah dalam hatinya. Iya. Datang masa Islam yang kemudian memuliakan kaum wanita. Teringat ini sahabat di masa-masa dulu. Ya. Ketika anaknya sudah besar, ya, malu punya anak perempuan. Didandani, dikasih pakaian yang bagus, ya. Kemudian dituntun, namanya anak didandani, dikasih pakaian yang bagus, diajak keluar, kira-kira apa yang dalam benak anak-anak itu? Apa, Mas? Di dalam benak, dalam pikiran, woi mau plesir, kan itu ya? Ya, mau dolan ini. Ya, diajak bapaknya, abinya dolan, ya. Bermain. Nah, sudah dituntun sampai di tengah padang pasir, ya, bapaknya gali apa namanya, ya, galian pasir. Nah, dikira main-main, jenggot atau badannya terkena debu dibersihkan oleh anaknya, abi kotor, anak perempuan, ya, fitrah, lihat bapaknya kotor dibersihkan. Begitu sudah jadi lubang itu dimasukkan anak ini hidup-hidup, kemudian dikubur hidup-hidup, ditinggal pergi, masih terdengar sayup-sayup suara anaknya, abi, abi. Ditinggal, mati. Ya. Masa-masa kelam, masa-masa jelek. Nah, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ya, dan ketika anak-anak perempuan itu yang dibunuh hidup-hidup ditanya, kenapa dibunuh dia? Iya. Dan ini ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah, para sahabat tidak pernah lupa masa lalu. Selalu mengingat. Sehingga menjadikan para sahabat bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Naam. Jadi mengingat masa lalu di saat-saat kita sempit, di saat kita susah, di saat kita mendapatkan ujian, kemudian setelah itu kita mendapatkan kemudahan demi kemudahan, ini perkara yang disyariatkan. Mengingat masa lalu, kemudian kita mendapatkan nikmat yang besar, agar kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Allah yang merintahkan para sahabat untuk mengingat. Naam. Masa itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Taib. Saya akan sebutkan sebuah hadis. Naam. Yang ini juga hasil didikan Rasul alaihi salatu wassalam, sahabat-sahabatnya. Salah satu kisah yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala fi kitabih Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Naam. Taib. Atau kalau sebelumnya tadi firman Allah wadhkuru ni'matalli 'alaikum id kuntum a'da'a, itu nikmat apa itu yang diingatkan ini? Nikmat duniawi atau nikmat ad-din? Apa? Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ya. Terutama nikmat din, ya atau tidak? Diutusnya Rasul Islam, dengan Islam itu dipersaudarakan. Orang-orang Aus dan Khazraj yang tadinya saling bunuh, luar biasa saling bunuh mereka itu, podo-podo Arab kan demikian, saling bunuh, saling menjatuhkan, oh, luar biasa. Ya. Tidak ada kasih sayang, tidak ada rahmah. Ya. Apalagi berpikir antara Muhajirin dan Ansor, jauh. Nah, tidak ada persaudaraan. Tapi dengan ada nikmat Islam, dengan diutusnya Rasul alaihi salatu wasalam, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, menjadi bersaudara. Ya. Dengan persaudaraan yang luar biasa. Wabillahi taufiq. Itu nikmat agama. Nikmat dunia juga demikian. Nabi alaihi salatu wasalam, ya, beliau mengingatkan tentang nikmat dunia juga. Ya, kadang orang dulu masa sempit, ya makan saja susah. Ya, kemudian setelah itu dimudahkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah. Dulu lapar, kemudian sekarang kenyang. Ya. Kalau seorang tidak mengingat masa lalu, apalagi yang dia lihat orang yang di atas terus, kapan dia bersyukur? Ya. Nah, wabillahi taufiq. Disebutkan dalam sebuah hadis, ikhwatil kiram. Qala al-Imam Tirmidzi rahimahullah wa dzakara sanadahu an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sa'atin la yakhruju fiha wa la yalqahu fiha ahadun. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد. Suatu saat Rasul keluar dari rumah beliau. Ya, ini kejadian di Madinah. Kejadian di Madinah sesudah hijrah. Ya. Rasul suatu saat keluar dari rumah beliau di saat manusia tidak keluar, yakni di saat terik, di saat panas. Keluar dari rumah beliau. Fa'atahu Abu Bakrin. Tiba-tiba datang Abu Bakar. Rasul sedang sendiri keluar, datang Abu Bakar. Faqala, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam berkata, bertanya kepada Abu Bakar, "Ma jaa bika ya Abu Bakrin?" Apa yang membuatmu keluar wahai Abu Bakar? Apa yang menyebabkan engkau datang ke sini wahai Abu Bakar? Qala, apa kata Abu Bakar? "Kharajtu alqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anzuru fi wajhihi." Ya Rasulullah, saya keluar rumah ini karena ingin ketemu dengan engkau dan ingin melihat wajahmu ya Rasulullah. Ya. Cinta kepada Rasul. Kerinduan untuk bersama dengan Rasul. Inilah yang mengeluarkan Abu Bakar dari luar, dari rumah beliau di masa panas. Ya, tidak ada orang yang keluar dari rumah. Wa taslim alaih. Dan juga saya keluar untuk mengucapkan salam kepadamu. Untuk mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi. Nah, kalau orang sudah mengucapkan salam kepada Rasul, dijawab oleh Rasul ya atau tidak, dapat doanya Rasul, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Falam yalbas anja'a Umar. Ya, tidak lama kemudian setelah berdua ini, Rasul dengan Abu Bakar berdua, tiba-tiba datang Umar bin Khattab. Falam yalbas anja'a Umar, orang yang terbaik, termulia sesudah Abu Bakar. Datang Umar. Faqala, kemudian Nabi bertanya kepada Umar, "Ma jaa bika ya Umar?" Apa yang membuat engkau datang wahai Umar? Kenapa engkau datang wahai Umar? Keluar dari rumah. Qala al-ju' ya Rasulullah. Lapar ya Rasulullah. Beliau lapar. Keluar dari rumah. Menunjukkan di rumah beliau tidak ada, ya atau tidak? Kalau di luar, di rumah ada, untuk apa keluar? Ya. Keluar rumah. Ini menunjukkan juga keadaan para sahabat. Lapar ya Rasulullah, saya keluar. Al-ju'. Qala, ternyata Rasul alaihi salatu wasalam, ternyata Rasul alaihi salatu wasalam juga lapar juga ternyata. Beliau sendiri yang mengabarkan, "Wa ana qad wajadtu ba'd dzalik." Wahai Umar, saya pun merasakan sebagian rasa lapar itu. Ini juga menunjukkan bagaimana keadaan Rasul alaihi salatu wasalam. Nah. Kalau anak di pondok enggak pernah lapar ya, Mas ya. Ya, kenyang terus kan. Ya. Nasi, ada sayur. Wah, masya Allah, nikmat kita ini luar biasa namanya. Nah, enggak pernah masak, tahu-tahu sudah ada nasi sama sayur. Ya enggak? Ya, sudah siap. nikmat. Taib. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada dua orang sahabatnya, "Fantaliqu ila manzili Abil Haitsam Ibnu Tayyihan." Wahai Abu Bakar, wahai Umar, mari kita pergi ke tempat Abul Haitsam Al-Anshari, salah seorang sahabat, Abul Haitsam Al-Anshari. Wa kana rajulan katsiran nakhli wasya. Beliau ini ya punya pohon korma banyak dan juga punya kambing-kambing yang banyak. Peternak sekaligus apa? Petani. Banyak punya pohon korma, banyak punya apa namanya? Kambing. Walam yakun lahu khadam, dan Abul Haitsam ini tidak punya pembantu. Subhanallah nih, banyak kebunnya, banyak kambingnya, tapi tidak punya pembantu. Tidak ada yang ngerewangi itu, tidak ada pembantu. Taib. Maka wajar kalau ketika Abu Bakar, Umar, kemudian Rasul alaihi salatu wasallam sampai di tempatnya Abu Haitsam, Abu Haitsam tidak ada. Wong tidak punya pembantu, tidak ada di rumah. Yang ada hanya istrinya Abu Haitsam di balik tabir. Faqalu limra'atihi, Nabi mengatakan kepada istrinya, "Aina sahibuki?" Mana suamimu? Faqalat intalaqa yasta'dhibu lana al-ma. Sedang pergi ya Rasulullah mencari air ya untuk minum. Jadi harus pergi untuk nyari air minum. Tapi menunggu ini Rasul alaihi salatu wassalam bersama dengan dua sahabatnya. Falam yalbasu an jaa'a Abu Haitsam biqirbatin yaz'abuha. Tidak lama kemudian Abu Haitsam datang membawa kirbah. Kirbah itu ya kulit ya. Kulit kambing yang sudah disamak kemudian diisi air sambil ditarik karena beratnya. Sudah berisi air, Masya Allah dapat rezeki air. Begitu dia datang melihat ada tamu, dan ini tamu yang paling mulia di muka bumi. Tidak ada orang yang dapat tamu ketika itu kecuali beliau ini. Yang paling mulia tamunya hari itu, di saat itu adalah Abu Haitsam. Ya. Ketika melihat Nabi alaihi salatu wasallam, segera ditaruh ini kirbah, ditaruh di bawah. Summa ja'a yaltazimu. Datang dipeluk Nabi alaihi salatu wasallam, dipeluk mu'anaqah, dipeluk oleh beliau. Summa jaa yaltazimun nabi ali salatu wassalam. Kemudian setelah itu ikhwatil kiram, disebutkan dalam riwayat ini, summa intalaqa bihim ilal hadiqah. Saking senangnya, saking bahagianya, ya segera ini ya tiga orang tamu ini diajak untuk masuk kebun. Jadi dijamu di kebun. Nah, apalagi musim panas kayak gitu, di kebun nyaman ya, demikian. Bawa kebun kurma. Ya. Fabasata lahum bisaton, digelarkan ya bisat ya tikar atau semacam karpet seperti itu, digelar ya, dipersilahkan duduk. Suma intalaqa ila nakhlihi, kemudian cepat-cepat pergi menuju pohon kormanya. Faja'a biqinwin fawada'ahu, kemudian datang korma dengan berbagai macam jenisnya. Subhanallah ya, ada yang rutab itu korma yang basah, ada tamernya, ada yang masih gemading. Tahu gemading enggak? Sepet-sepet itu ya. Jadi semua jenis ini ada. Nah, semua jenis ada. Nah, ya. Sampai Rasul bertanya kepada Abu Haitsam, ya. Taib, afala tanaqqaitalana min rutabih? Kenapa engkau enggak datang dengan rutab saja? Kok banyak sekali? Ada rutabnya, ada tamernya, ada busernya. Itu kok banyak banget ini? Ya. Apa kata Abu Haitsam? Luar biasa, ternyata maksudnya memuliakan tamu. Ya Rasulullah, inni aradtu an takhtaru. Ya Rasulullah, sengaja saya bawa berbagai macam jenis ini agar engkau memilih sendiri. Agar engkau wahai Abu Bakar, engkau wahai Umar memilih. Naam. Anta khayyaru min rutabihi wa busrihi. Untuk engkau mengambil memilih rutabnya atau busernya. Busr yakni yang hampir jadi rutab. Ya. Udah manis tapi agak sepet. Ya. Itu busur. Nah, wabillahi taufik. Maka di situ kemudian Umar, Abu Bakar makan. Rasul juga demikian. Fa'agalu washarabu washaribu min dzalikal ma. Ya. Makan minum. Taib. Di saat itu Rasul SAW tidak membiarkan kesempatan ini untuk menyampaikan ilmu. Nah, ini syahidnya di sini. Sebelumnya dalam keadaan lapar ya atau tidak, kemudian setelah itu ya mendapatkan suguhan dimakan ini kurma, dan minum dari air yang sejuk. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Hadza walladzi nafsi biyadihi minan na'im alladzi tus'aluna anhu yaumal qiyamah dhillun baridun warutabun tayyibun wa ma'un baridun. Hadza, ini semuanya, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah, demi zat yang jiwaku di tangannya, minan na'im, termasuk di antara nikmat-nikmat, alladzi tus'alun, yang kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Yani diingatkan nikmat ini, tadi lapar diingatkan oleh Rasul, dhillun baridun, tempat yang teduh, warutabun tayyib, rutab, rutab yang enak, nikmat, lezat, wa ma'un baridun, air yang dingin. Nah, ini semuanya tadi yang dimakan, yang dirasakan di bawah pohon korma, di tengah kebun yang sejuk, ya, air yang segar, rutab. Taib, selesai atau belum ini kisahnya? Belum, ikhwan. Dilanjutkan lagi. Abul Haitham setelah nyuguh itu pergi lagi, ternyata mau nyembelih. Nyembelih apa? Kambing, karena punya kambing banyak tadi. Fantolakau Abul Haitham. Abul Haitham pergi, kemudian disembelih. Nah, nyembelihkan kambing, kemudian fa'atahum biha. Fa'atahum biha. Ya, tentunya ada proses pemasakan, ya atau tidak? Ya, tidak mungkin disembelih terus langsung selesai. Sembelih, diolah, datang. Nah, fa'agalu. Maka mereka pun makan daging tadi. Allahu Akbar. Tambah lagi nikmat Allah Azza wa Jalla. Kemudian ada pelajaran penting dari kisah ini juga. Setelah Rasul menikmati ini semuanya, ya, bersama Abu Bakar, bersama dengan Umar, qala, Nabi mengatakan, halaka khadimun, wahai Abul Haitham, kamu punya budak tidak? Punya pembantu tidak? Qala la, ndak ya Rasulullah, saya ndak punya budak. Ya, makanya tadi semuanya apa-apa sendiri. Kebun durusi sendiri, kambing durusi sendiri, nyari air sendiri. Memang ndak punya pembantu. Dan Nabi alaihi salatu wassalam, di antara ajaran beliau untuk bersyukur kepada manusia, membalas kebaikan orang. Ya. Man suni'a wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u. Orang yang berbuat baik kepada kamu, kafi'u, balas. Dan Nabi alaihi salatu wassalam juga mencontohkan untuk membalas kebaikan orang. Dan kalau Nabi membalas selalu lebih baik. Bahkan kalau kita renungkan sesungguhnya, kalau ada orang berbuat baik kepada Nabi, ya, orang ini sesungguhnya sudah punya hutang budi banyak dengan Nabi, ya atau tidak? Abul Haitham menjadi orang yang Islam, mendapatkan nikmat iman. Sebabnya adalah siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Artinya punya hutang budi besar. Sehingga kalaupun Abul Haitham menyuguhkan makanan ini, ya, tidak bisa membalas jasanya siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Itu pun Rasul membalas dengan balasan yang lebih baik. Rasul bertanya kepada Abul Haitham, apakah kamu punya pembantu? Katanya tidak, tidak punya pembantu. Kemudian Nabi ingin membalas dan beliau mengatakan, fa'idha atana sabiyun fa'tina. Kalau kamu dengar kabar saya mendapatkan budak, tolong datang kepada saya, kamu tak kasih budak nanti. Nabi diberi kambing sama apa tadi? Korma, balasannya lebih baik, ya atau enggak? Budak. Jelas lebih baik, ini hewan, ini manusia. Ya kan? Ini sekali habis, ini enggak sekali habis. Suruh kerja terus bisa. Nah, enggak bisa dibandingkan. Nah, betul. Disebutkan lanjutan kisah, ya. Nanti baca sendiri di dalam apa? Ya. Kitab Al-Adabul Mufrad. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Betul-betul datang itu khadim, kemudian orang ini Abul Haitham, karena sudah diperintah oleh Nabi untuk datang. Ya, datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya, kemudian dikasih betul oleh Nabi ini budak. Nah, wabillahi taufik. Maksud kita sebutkan kisah ini, ma'asyiral muslimin, demikianlah Nabi alaihi salatu wassalam mendidik umatnya untuk bersyukur pada Allah, mengingat masa lalu, mengingat masa-masa sulit, baik dalam masalah duniawi atau dalam masalah mada dini. masa-masa sulit di masa jahiliyah dulu, tidak ngerti iman, tidak ngerti iman, tidak ngerti Quran, tidak ngerti sunnah, mereka saling membunuh, mereka saling menjatuhkan. Kemudian datang iman, diutus Rasul, yakni datang seruan iman, datang hidayah Allah Azza wa Jal, fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, diperintahkan untuk diingat-ingat, wadhkuru ni'matallahi alaikum. Termasuk nikmat-nikmat duniawi juga demikian. Ketika keluar dari rumah dalam keadaan lapar, ya, Umar lapar, ternyata Rasul pun juga keluar karena lapar. Ya, ada syai' minal ju'. Ya. Kemudian setelah itu mendapatkan nikmat yang banyak ini, rutab, busur, ya, air, kambing. Ya. Ternyata Nabi pun mengingatkan ini nikmat Allah Azza wa Jalla, agar tidak lupa ini nikmat. Ya, sebelumnya apa yang kalian rasakan, sekarang apa yang kalian rasakan? Hadza walladzi nafsi biyadihi, ini demi Allah termasuk nikmat yang kalian akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla nanti pada hari kiamat. Iya. Wabillahi taufiq. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ikhwatil kiram, rahiman wa rahimakumullah, ya, ini termasuk bab yang azim, termasuk bab yang sangat besar yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sekarang kita lihat diri kita, ikhwatil kiram. Nah, marilah kita mengingat, sering mengingat masa-masa sulit. Ya. Mungkin masa-masa fitnah, ya. Toyib, masa-masa banyak tantangan. Fitnah demikian banyak berlalu. Ya. Fitnah demikian banyak berlalu. Satu fitnah datang, Allah selamatkan kita. Alhamdulillah, di masa itu susah menghadapi fitnah tersebut. Ya. Datang lagi fitnah, susah lagi, selamat lagi, diselamatkan oleh Allah Azza wa Jal. Ingat masa itu, ambil pelajaran agar lebih bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Nah, demikian pula kita semuanya, ikhwan, mendapatkan kemudahan kalau thullabul ilmi, para penuntut ilmu, dimudahkan untuk belajar di ma'had. Allahu Akbar, nikmat luar biasa. Ya. Ingat masa lalu ketika susah, belum belajar, sekarang mendapatkan tempat yang baik, mendapatkan guru yang baik, mendapatkan kesempatan belajar. Wallahi, itu nikmat yang sangat besar. Jangan dilupakan. Ya, enggak ada amalan yang lebih besar daripada thalabul ilm, menuntut ilmu. Ketika seorang mengikhlaskan niat. Naam, wallahi demi Allah, ikhwan. Nikmat yang sangat besar. Yang tadinya mungkin, ya, tidak ada markas Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak ada pondok pesantren, susah mencari ma'had di suatu daerah, suatu kota, ya. Atau mungkin, ya, tadinya di suatu tempat tidak cocok, tidak boleh di situ, di masjid tidak boleh, pindah lagi ke masjid yang lain, pindah lagi ke masjid yang, kemudian setelah itu Allah mudahkan, ya, diberi oleh Allah rezeki masjid, diberi oleh Allah rezeki markas Ahlus Sunnah, diberi oleh Allah kemudahan di situ ada apa namanya, ya, tarbiyah, tarbiyatul aulad, nikmat yang sangat besar. Jangan dilupakan itu. Ingat masa lalu, di saat-saat sempit, di masa-masa susah, kemudian Allah mudahkan dengan sekian banyak kemudahan, maka wajib untuk disyukuri. Kalau nikmat Allah itu bentuknya berupa ma'had, berupa masjid, misal, berupa markas Ahlus Sunnah wal Jamaah, di situ tempat untuk mendidik anak-anak kita, mendidik kaum muslimin, bentuk syukurnya diantaranya adalah dengan memakmurkan masjid tadi. Makmurkan masjid. Makmurkan masjid. Kemudian kita berusaha untuk apa namanya, memberikan andil walaupun sedikit untuk kemakmuran masjid tadi. Memberikan andil yang sedikit untuk kemakmuran tarbiyah anak-anak, walaupun sedikit. Ya. Apalagi yang namanya ma'had, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kesempatan kita berbuat baik di dalam itu sangat banyak. Sangat banyak. Kita ingat hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min salasin, Jika seorang anak Adam itu mati, maka akan terputus amalannya. Semua amalan terputus. Illa min salasin, kecuali tiga perkara. Amalan tidak akan putus, terus mengalir. Yang pertama adalah sodakotin jariyah, sodakoh jariyah. Yang kedua ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan, ilmu yang bermanfaat. Awwaladin salihin yad'u lahu, atau anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Kalau kita berbicara nikmat ma'had, nikmat markas dakwah, tiga-tiganya ini ada di dalamnya. Tiga-tiganya ini. Dan sulit untuk mendapatkan tiga-tiganya ini di tempat yang lain. Kalau di ma'had ahlus sunnah, tiga-tiganya ada. Ya. Coba kita tanyakan ya kepada thullabul ilm. Yang pertama shodaqotin jariyah. Antum tak tanya sekarang. Contohnya apa? Ya, di ma'had kita bisa berbuat atau memberikan sesuatu yang pahalanya terus mengalir nanti, yaitu shodaqoh jariyah. Contohnya apa? Mas. Contoh shodaqoh jariyah. Apa? Infak untuk bangun ma'had. Ah, ma'had butuh ruangan perpustakaan, ini dana tak kasih, alhamdulillah saya punya uang ya, walaupun sedikit, 100 ribu, 200 ribu, saya 500 ribu, saya 1 juta, saya 20 juta, jadi ma'had, yakni maktabah di ma'had, sudah jadi tempatnya, ruangannya, raknya belum ada ya, yang ruangan tok gimana mau dikatakan maktabah ya, maktabah enggak mungkin ya, ini saya belikan raknya. Setelah rak ada, saya tak ngisi kitab-kitabnya ini, kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya, Sunan Abu Dawud, ya, Sunan Nasa'i, saya kasih tambah buku ini. Subhanallah, jadilah apa namanya? Ya, maktabah. Setiap hari didatangi oleh para penuntut ilmu, shodaqoh jariyah ini. Naam, mushaf. Ya. Mushaf. Berapa harga mushaf? Saya beli mushaf ya, ditaruh di masjid, dibaca, shodaqoh jariyah. Dan yang namanya shodaqoh jariyah itu tidak harus wakaf yang besar, tidak setiap orang bisa ya. Wakaf tanah mahal, tidak setiap orang bisa. Tapi wakaf itu tidak harus yang besar-besar itu. Saya hanya bisa memberikan ya, satu lusin gelas ini, satu lusin gelas. Nah, saya lihat kok apa namanya ma'had tidak punya gelas ya. Kalau ada tamu tidak ada gelas yang keluar misal ya. Ini saya belikan gelas satu lusin. Selama dipakai gelas itu jariah. Nah, contoh itu shodaqoh jariah. Au ilmin yuntafa'ubi, ilmun ilmin yuntafa'ubi, jelas ilmu yang diambil manfaat. Ini memang tempatnya, ma'had itu tempatnya ngajari A, Ba, Alif, Ba, Ta, kan gitu. Baca Quran. Anak-anak kecil, jangan meremehkan sesuatu yang sedikit. Dan itu sesungguhnya bukan sedikit. Ada anak, sini nak, ayo belajar wudu, diajari wudu. Coba bayangkan, satu orang kita ajari wudu dengan baik, dengan benar, sesuai dengan tuntunan Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Dan ini nanti menjadi tugas antum, bahkan sekarang tugas antum semua thullabul ilmi. Ini menunjukkan besarnya pahala para penuntut ilmu. Ada anak kecil kita ajari tata cara wudu sampai baik wudunya. Orang tidak ngitung berapa pahalanya, tidak dihitung, dia sudah tidak kepikiran. Namun ternyata anak ini bisa wudu dengan baik sesuai dengan wudunya Rasul alaihi salatu wasallam. Sederhana yang kita ajarkan. Padahal pahala wudu itu banyak sekali. Dan kalau kita mengajari suatu ilmu kepada seseorang, maka kita juga mendapatkan pahalanya selama dia mengamalkan wudu itu. Iya. Setiap kali kumur, mencuci wajah, keluar dosa-dosa dari wajahnya, mencuci tangan, keluar dosa-dosa dari tangannya, mencuci kaki, keluar dosa-dosa dari kakinya. Iya. Itu sekali wudu, padahal sehari berapa kali wudu? paling tidak 5 kali wudu. Jadi 5 kali wudu sehari, saya yang ngajari, antum yang ngajari, dapat pahala 5 kali wudu anak ini. Dia pakai wudu itu bukan sehari, seumur hidupnya. Dia ternyata umurnya sampai 100 tahun. Berarti 100 tahun dia gunakan untuk wudu. Kita sudah mati, pahala itu terus datang. Ya, 100 tahun anak ini berwudu, kita dapat pahala. Umur kita tambah, padahal kita sudah mati, ngalir. Belum lagi kalau anak ini kemudian menjadi seorang alim, menjadi seorang ulama, ya, yang dia punya murid, ternyata muridnya 1000. Allahu Akbar, 1000 ngajari wudu, 1000 anak ini bisa wudu karena diajari oleh orang ini. 1000 orang. 1000 orang ini nyebar lagi. Allahu a'lam. Hanya Allah saja yang tahu berapa besarnya pahala yang dirasakan, didapatkan oleh orang tadi yang sederhana ngajari untuk satu anak. Nah, ini bentuk syukur. Ketika sudah ada ma'had, ketika sudah ada pondok pesantren, ketika ada tempat tarbiyah anak, jangan sampai kita tidak memberikan andil. Berikan andil. Apa yang saya bisa? Saya bisanya hanya ngajari anak-anak kesehatan saja. Bagaimana agar anak-anak sehat? Begini anak-anak, biar kalian hidup baik, hidup bersih, tidak gatel-gatel. Ini caranya. Wong itu yang bisa saya sampaikan. Ajari itu. Ya. Nah, ngajar kalau gatel enak tidak, mas? Tidak enak ya. Baru mau baca hadis sudah kukur-kukur ini. Kemudian kukur belakangnya lagi. Tidak enak. Ajar. Tidak konsentrasi. Ya. Ya. Satu lagi yang terakhir. Awaladin solihin yadu'ulahu, atau anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Hada kadhalik, ini juga. Ini tempatnya, ma'had itu tempatnya. Ya, mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang soleh. Maka ternyata nikmat ma'had ini nikmat yang sangat besar. Dan barangkali antum semuanya ini tulabul ilmi, jelas punya cita-cita yang besar. Sekarang saya belajar, kesempatan saya punya guru, kesempatan saya bisa belajar di ma'had, kesempatan saya punya teman-teman untuk murojaah, belajar baik-baik, belajar serius. Ya. Taib, semangat. Umat ini butuh kepada doa. Butuh kepada antum semuanya thullabul ilm. Ya. Dan ma'had-ma'had ini sekarang betapa banyaknya butuh para pengajar, butuh orang-orang yang mendidik anak-anak. Nah, maka bersemangatlah di dalam kalian menuntut ilmu. Dan sekali lagi, ya, mengingat masa-masa lalu, di masa-masa sempit, di masa-masa kita tidak mendapatkan ma'had, di masa-masa kita tidak bisa mengadakan taklim dengan mudah, kemudian dimudahkan oleh Allah Jalla wa'ala dengan berbagai macam kemudahan, maka ini nikmat Allah yang sangat besar. Dan di antara cara agar kita bisa bersyukur adalah mengingat masa lalu. Masa lalu yang kita merasakan kesusahan, kesempitan, masaib, musibah-musibah, kemudian dimudahkan oleh Allah dengan berbagai macam nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla. Ini barangkali wallahu a'lam bishawab yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Taib, naktafi bihadal qadri wa sallallahu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.